Efesus pasal 4. Jadi nantora itu, aku tunita runggur sei, sabana numpara saya ipue, merapi ala komi matubu, ante pokaingku tu masih pato katau tu nipokio ala tala, majadi to diana. Komi kana tunggai matubu, ante mai debo malusurara. Ane komi rapandasa, komi kana musabara mandate. Ne masalisa, makedi rara karuamu, tapi popo kita kaya tovem. Pasimbuku mo antempu umpu urara, matubu mo singgabelo, ala mompiara kasin tubu to nirasai komi, sabana nosa nagasa nola tala, numpaka saung urara komi, samba abu samba. Kita pura-pura eva saung ukoro, tiara ipue. Kita pura-pura ni pesua nosa nagasa nola tala, ibetubo kita pura-pura, ni pokio ala tala na jadi todeana, alamu saungu panjaru makata. Kita pura-pura nompara saya, samba lau pue, pada nantuki sangele lau pipa tuduki. Kita pura-pura ni diu, iba tandai na kita tepung para saya ipu Yesus. Aga samba lau ala tala, umata pura-pura. Ia moto nomparenta kita pura-pura, botonaria no sangganing-gani ante kita, pada tonaria rita tongo ta pura-pura. Tapi naupa ibetu, da ana simbai pompakule to ni vai ka kita. Pompakule to ni vai ka kita, nantu kita ni pakatantu Kristus boto. Eto sampe naria ni tulisi riara buku nagasa, ivei. Tempo na ian niore mpakari peto oto nalangan, na dea bali na to ni keni. Pade ian nompalele pompakule ka manusia. Jadi ane niuli, ia neore, na tanto mo iano kolu na nau, samperi tambenu dunia. Pade ia to na nau na etu, ia voto neore ripeto oto ne liung galanga, gari pura-pura langi, ala pura-pura langi bo dunia, ma ponu ante kuasana. Ia moto nompalele, pompakule ka manusia. Santongo ni vaina ka pompakule ma jadi suro. Santongo ni vaina pompakule ma jadi nabi. Tonon pasimbayuk te sanggari jaya ala tala. Santongo vau ni vaina ka pompakule, ma jadi tepompatolele kareba belo. Padentani na ni vaina ka pompakule, mangeniaka bomompatuduki tepomparasaya. Etu ni poviana, ala mompakaroso tepomparasaya ipo Yesus. Ala kita mompakule mantui bako, toni podota ala tala. Patujuna, ala kita tona jadi koro Kristus, mantambai maroso, sampai kau puna kita pasangganinggani, mau saungu pompara saya, mau saungu panginjani ta eva anan ula tala. Pada kita pasangganinggani, mantambai manoto bomaroso, sampai majadi masimbayu, eva Kristus mboto. Ante ibetu, kita mana eva nganang-nganang gedi, tona gampara keni mantukin pengaya-ngaya pepatuduki. Na simbayu eva sakaya, na gampan itavuin poiri, gusa-agusei. Kita mana na gampara bagiun tau, antem pengele-ngele akala, tumum pakasalan jala. Tapi kita tunggai matubu, nantuki pepatuduki tona konona, antem musipotove sambaa, sampai riaran pengele-ngele, kita mantambai maroso bomanoto, na simbayu eva Kristus mboto. Ia motona jadi balenggata, pada kita motona jadi eva korona. Pura-pura si patona ria rikoro, niposi dumbang paka belo-belo. Pada niposi umpu ante karawa-karawa, alama jadi saung. Pada ane pura-pura sipa etu mo karaja, mantuki pompakule to ni vai ka ia. Jumongu koro etu, matubu ma belo, bo mantambai eona, mantambai maroso. Va'avau ante kita to pompara saya ipu Yesus. Ane kita mbau mompake pompakule, to ni vai ipue ka kita, ante musipotove, mantambai eona, mantambai maroso pompara sayata, bokasin tubuta. Jadi sampai subuh, ante kuasa ipue, aku merapi ante mpu umpu uka kumi, ne emana matubu na simbai eva tau to danu sinjani ante alatala, pade agana tubu, ante non pekiri anu da aria gunana. Naru mau mo pekiri ira, pade na kampatani mo ira, ngari katubua na belong ngari jaya alatala, sabana na kora ra ira, sampai na bungu pekiri ira. Mana ninjani ira naya, pada pura-pura katupu ira, tunggai nantuki dokta rara tunajaan. Ira dana basa numpo biam pengele-ngele tunajaan, tapi dai betu toni patuduki kakomi, Eva Kristus. Na tantu niape komi mukarebana, pada komi ni patuduki, nantuki pe patuduki tona kono garijaina. Etumo, komi ni patuduki mangga basaka, po kaingu tona liu-liuna, toni tuki komi tempo komi da apa numpara saya ipu Yesus. Po kaingu komi etu, nipaka gero do tarara tona jana, tona geni komi nantuki jala tona salang. Komi vo ni patuduki, ala mumpaloka ala tala, mumpaka bau pe kiri borarantai komi. Pada komi ni patuduki vo, mantuki po kaingu tona bau, eva tau toni pajadi ala tala, nantuki ingu namboto tona noa, bompu umpu unagasa. Sabana itu, sampai subuh pura-pura, ne mana modava, tapi tunggai motesa tona konona, sambaa. Sabana kita pura-pura, eva sipa nukoro Kristus. Ane komi manggarau, ne sampai raurara mumpaka silaka komi. Ne evo mumbaboli raurara, sampai masolo eo. Ne mumbabailoga kamagau nuseta, riarangga tubu komi. Tau to panganga, kana menonto manganga. Na belo pa ia mokaraja ante pale namboto. Mangelo katubua ante akala tonanoa. Ala ia mamala mantulungi tauntanina riara kapepana. Sampai subuh. Ane komi motesa. Ne tesa tonaja me subuh ngari sumo. Tapi suburaka motesa tesa tonumpaka belo. Umasi pato katau tauntanina. Ala tesa komi itu. Mamala mantulungi tau-tau tonangepena. Pada ne komi mumpaka susah rara, nusa nagasa nuala tala. Toramu, nusa nagasa etumo, tandaina tonumpaka noto komi, ala tala puen. Pada nusa nagasa na etu vu, na jadi panjokota, sampai marata tempona, kita raka basakan gari dunia tunajai. Pakalipo mumpe ngele-ngele juarara. Ne mana momboli raurara, bomo singarau. Ne mana mosipongare, atau musuli sinjai. Pada ne mana mumpakaja tahun tanina. Tapi komi kana mabelo bumalu surara, samba abu samba. Pada komi kana musi ampungi, samba abu samba. Nasimbaye valatala numba ampungi komi, nantuki nuapa tonipuvia Kristus.